Semakin ku mengerti, hidup ini tak lengkap tanpamu. Aku mengaku bisa, tapi hati tak bisa. Sesungguhnya ku berpura-pura, relakan kau pilih cinta yang kau mau. Sesungguhnya ku tak pernah rela, karena ku yang bisa membuat hatimu utuh. Karena kau pilih cinta yang salah, aku mengaku bisa, tapi hati tak bisa. Membuatku